بسم الله الرحمن الرحيم. Ada ini penelitian terbaru di 2015. Kanker banyak. Tapi kanker yang jarang banget Bapak Ibu, jumlahnya 1-3% meningkatnya. Ya. Itu mohon maaf banget ini, kalau bisa enggak rekam jangan rekam. Itu kanker yang terjadi di Bapak Ibu. Di bagian belakang, tempat kita buang air besar. Kanker Bapak Ibu di situ. 70-80% itu ditemukan pada orang yang pasangan homoseksual. Ini saya gak bohong ya, kalau mau tuntut saya gak apa-apa, tuntut aja, nanti saya kasih bukti penelitiannya. Dan yang bu, yang lebih miris lagi saya baca, 80% ditemuin pada negara berkembang. Indonesia berkembang atau sudah berkembang, atau mulai berkembang, atau gak berkembang-berkembang. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong-tolong jaga anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai mereka terinfeksi orientasi seksual yang salah. Dengan segala hormat, saya mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair untuk sahabat kita semua, Mas Ihsan Gumilar. Saya 15 tahun baru berjumpa lagi. Kami berpisah tahun 2003. Ya, 2003. Saya kemudian belajar, beliau belajar, kadang kita kontak-kontak, dan setelah 15 tahun ini malam kami pertama bertemu. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan pada malam ini. Dan kita sebetulnya juga punya komunikasi untuk bisa menulis bersama-sama terkait dengan sinergitas pengetahuan yang kita sama-sama dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita akhiri, saya harus buktikan pada Anda bahwa hanya Al-Qur'an sampai hari ini yang menerangkan tentang asal mula apa yang tadi kita bahas. Isyarat penyimpangannya dibuktikan lewat pengetahuan. Kalau Anda baca tadi dan amati dari uraian yang saya sampaikan, terkhusus penafsiran tadi dari awal sampai ke surah Al-A'raf ayat 80-81, ya walutan idqala liqaumi, walutan bukan idqala lut, walutan idqala liqaumi, dan kami buka kisah Nabi Lut ketika mengingatkan pada kaumnya. Perhatikan teman-teman sekalian, saya mau sambungkan pada yang terakhir dan 5 menit ini saya akhiri. Saya ingin buktikan pada dunia hanya Al-Qur'an memberikan solusi yang terbaik. Kita malam ini bukan menampilkan dan menghujat, menyingkirkan, menyungkurkan seseorang, bukan. Tapi tema kita memberikan solusi. Perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi ketika penyimpangan tadi disebutkan gejalanya di Quran surah 7 ayat 80 tadi disebutkan dengan istilah apa? Fahisyah. Dan saya terangkan sumber penyimpangannya dari apa? Dari sumber informasi syahwat yang nampak dari penglihatan yang salah, pendengaran yang keliru, pikiran yang salah. Tafsirannya sejelas tadi disampaikan sampai beliau mengutip kembali artikel yang pernah beliau tulis 14 Februari tahun 2006. Yang kemudian disampaikan dengan penelitian seorang Polandia bernama Jerzy Konowski, ya, yang mengungkapkan bahwa otak itu punya komando untuk mengatur fleksibilitasnya. Dia pernah menulis di Republika, cari artikelnya 14 Februari tahun 2016. Ya, itu tadi sebagian diungkapkannya lagi. Tapi yang paling menarik adalah, lihat baik-baik, jama' dari kata fahisha, disebut dengan fahsya namanya. Fahisha, jamanya fahsya. Fahsya. Perhatikan baik-baik. Fokus, fokus. Jamaknya fahsyah. Yang paling menarik adalah ketika seseorang diminta berubah oleh Quran untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, saya sangat senang ketika kawan kami mengutip. Ya, pesantrennya masih ada di sini, alhamdulillah, dan akan terus kita kembangkan. Ya, lihat baik-baik. Tadi dikutip Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, dari 6 sampai 8, di ayat 8-nya tadi dikutip, ya hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah Anda kepada Allah, tapi yang serius, taubat yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh. Sekarang lihat baik-baik ya. Saya berikan Anda satu kasus contoh saja. Umar bin Khattab, Anda kenal? Struktur otaknya semakin malam semakin berubah ini. Gak tahu mencongnya kemana ini. Gara-gara uraian tadi agak lagi berubah ya. Malam ini saya tidak tahu struktur otak ibu-ibu seperti apa. Dia. Ya, tadi ada yang spionnya dicopot macam-macam. Sekarang ada yang beda. Ada yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Dia. Maafkan saya bu ya. Saya pernah disetiri ada ta'lim. Kemudian di depan dia lihat ibu-ibu dia berdoa. Kamu doa apa? saya berdoa Ustaz, ya Allah, mohon selamatkan saya dari ibu-ibu di depan ini yang sennya ke kanan beloknya ke kiri. Allahu Akbar. Ambil sini. Umar bin Khattab tercatat dalam sejarah dan ini jadi hikmah di kemudian. Perhatikan, ketika seseorang berubah jadi orang baik, maka keburukannya akan dilupakan oleh orang, ditutup oleh Allah. Karena janji Quran, yukaffir anhum sayyi'atihim, ditutup semua kebaikan, dihapus. Ya, keburukan. Keburukannya dihapuskan keseluruhan, dan yang buruk ini bukan jadi gibah, tapi berubah jadi hikmah. Di pelajaran. Umar bin Khattab, seorang sahabat mulia, sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, dikuburkan di samping Nabi, dan dikenang sebagai orang paling jenius. Bahkan orang liberal bernama Toha Hussein, pemikir luar biasa dari Mesir, sangat liberal, itu mengagumi Umar bin Khattab sampai menuliskan satu buku, menyoal atau mengaktifkan, mengistimewakan kejeniusan Umar. Beliau tulis judul bukunya, Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Teman-teman, beliau itu dalam sehari mabuk 5 kali, paling minimal. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mabuk 5 kali dalam sehari. Kerasnya luar biasa. Kalau ingin kenal kerasnya Umar, datang antum ke Mekah, Jabal Qubais, yang sekarang ada Istana Raja, itu hampir tiap hari beliau naik ke sana, itu gatal tangannya kalau nggak pukul orang. Dia akan katakan, hey, yang berani dengan temu di bukit Anu, datang ke sana, tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena akan pulang tanpa nama, Umar. Silahkan cek. Ya, kerabatnya dia pukul ketika mendengar bacaan dari Al-Quran. Tapi kemudian dia takluk di situ. Pelan-pelan teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kebiasaan yang kurang baik tadi disebutkan, ada mabuk, ada keras, ada tipikal macam-macam. Tiba-tiba turun Al-Quran, menyentuh jiwanya, meminta dia bertobat. Tapi yang mau saya teruskan, ini belum solusi sepenuhnya. Tobat saja, itu belum solusi sepenuhnya. Tobat itu hanya mengalihkan kebiasaan, menutup pintu keburukan untuk bertekad berubah menjadi lebih baik. Makanya ketika orang bertobat, akui ini salah. Sesali ini semua, berjanji meninggalkan. Tapi ditinggalkan saja tidak cukup, karena dia mesti punya kebiasaan baru untuk mengganti dengan kebiasaan lama. Maka perhatikan baik-baik. Ketika Allah ingin menutup semua pintu fahisyah, di muka bumi ini kata Allah, cuma ada 2 sumber keburukan. 1, fahisyah jamaknya fahsya. 2, mungkar. Mungkar itu enggak ada kalimat jamaknya. Jam'ul jama', begitu disebutkan. Mungkar. Kadang disifati dengan alif dan ta' di ujung untuk menunjukkan dahsyatnya akibatnya. Makanya ketika fahsya, itu disandingkan dengan mungkar, mungkarnya enggak dijamakkan. Fahsya, mungkar. Fahsya keburukan yang muncul dari syahwat, mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, di kalau fahsya tadi, maaf, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Kalau mungkar, mencuri, berbohong, korupsi, kolusi, berselisih, maaf ya, membunuh, merampok, itu mungkar. Mungkar. Perhatikan baik-baik. Ketika ini ingin dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tipikal yang kurang baik tadi dan jahil. Amalan pertama apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memalingkan mereka dari perbuatan yang tidak baik? Fahsyanya dibuang, mungkarnya dihilangkan. Dan yang paling komplit komunitas yang menghimpun fahsya dan mungkar, jahiliyah. Silahkan cek. Bukankah zaman jahiliyah ada tukaran istri? Saya bosan dengan istri Anda. Malam besok gantian yuk, gantian. Bisa kejadian, jahiliyah. Fahsyanya ada, mungkarnya tak terlukiskan. Maboknya luar biasa. Jadi kalau ada orang mabok sekarang, Anda telat, ketinggalan. Dan kalau enggak tobat, Anda pun telat. Telat, jangan bersaing dengan orang jahiliyah, enggak akan menang. Enggak akan menang. Tapi turun Al-Quran, begitu diturunkan perintah, pertama kali perintah untuk berubah, turunlah kemudian perintah sholat. Lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Turunkan perintah sholat, diminta berubah. Dari yang ini, ayo sholat. Yang paling menarik, turun ayat. Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Silahkan pelajari keterangan dalam yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Kitab. Wa aqimis sholat. Lalu tunaikan salat. Inna salata tanha anil fahsya. Fahsya mungkar. Latihan pertama kali untuk merubah seseorang jadi lebih baik. Allah turunkan satu ibadah membuat lebih baik namanya salat. Dan hebatnya, ini waktunya kalau masih panjang, kita bisa ukir dengan sangat dalam. Bukankah amalan terpenting dalam salat salah satunya sujud? Sujud. Bukankah dalam sujud kemudian darah dipompa sekencang-kencangnya oleh jantung? Masuk ke dalam otak. Otak mana yang kemudian paling berpengaruh dalam sujud kita? Tok bagian depan, dikumpulkan bagian belakang, memberikan ketenangan, sampai dengan tumanina. Dan perhatikan baik-baik, ketika seseorang sholatnya benar memahami apa yang dia baca, berubah dia dari keadaan yang paling buruk, tinggalkan fahsyanya, jauhi mungkarnya. Kalau Anda pelajari bahasan fikih sholat yang kami uraikan, Anda buka Akhir TV, pelajari bab fikih sholat, yang saya terangkan sampai ke hikmah-hikmahnya, demi Allah saya katakan, itu yang bisa merubah Umar dari pencela jadi pecinta, dari pemukul jadi perangkul. itu yang bisa merubah kemudian sahabat-sahabat yang lain yang dikenal sebagai buruk. Abu Dzar Al-Ghifari itu tinggal di lingkungan seorang perompak. Masanya begitu kelam, tiba-tiba berubah jadi orang yang paling baik. Silahkan cek oleh Anda semuanya. Jadi saya katakan malam ini pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air khususnya yang barangkali punya kecenderungan pembahasan yang kita bahas pada malam ini, apakah LGBT atau semisalnya, saya katakan pada Anda, Allah sayang dengan Anda. Karena itulah malam ini Allah izinkan acara ini hadir untuk menyentuh Anda kembali kepada fitrah Anda sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak teman-teman kita untuk tidak mencela, tapi kita cela perbuatannya bukan cela orangnya. Kita ajak ayo kembali, ayo berubah, kita bimbing untuk bertobat dan insyaallah ketika mendekat dengan amalan-amalan Islam, dengan itu semua akan ada solusi dalam kehidupan kita semuanya.